bahagia menemukanmu. Kini ku menemukanmu, berjanji untuk sehidup semati sampai akhir sa waktu kita bersama untuk selamanya. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari kita bersama untuk selamanya. Guys, hari ini saya Tri Aji Swaka garap video bareng Nisa Rizky. Saksikan aja vlog musik kita, semoga kalian suka. Dan jangan lupa buat bantu subscribe akun channel YouTube kita di Musisi Jogja Project dan Tri Swaka Channel. Oke.